Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وصار بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Di kesempatan kita kali ini kita akan membaca dan mengambil pelajaran dari salah satu atau sebagian dari fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Daimah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ibta', fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga atau komite resmi tentang riset ilmiah dan masalah fatwa. Ada pertanyaan yang diajukan kepada lembaga fatwa ini di Saudi Arabia yang ketika itu dipimpin oleh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Pertanyaan yang datang dari salah satu negeri kafir, ya, disebutkan tidak disebutkan nama negaranya, kemudian di sini inti pertanyaannya disebutkan oleh penanya, ma hukmu syar'i al-islami fi halatil ummal alladzina ya'maluna fi a'mali murhiqatin badaniyan khasatan fi syuhuri as-saif. Bagaimana hukum syariat Islam terkait dengan puasa, terkait dengan kondisi para pekerja yang mereka itu bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan badan, yang menguras tenaga, khususnya di bulan-bulan saif, ya, musim panas. Sudah kondisi musim panas, ya, kemudian pekerjaan yang menguras tenaga, maksudnya ini gimana, ada keringanan enggak, boleh kadangkala bolos puasanya gitu. Ini pekerja berat, kan? Kalau di kita, ya, pekerja berat menguras tenaga terus kerjanya di bawah terik matahari, misal panas. Kemudian menyebutkan di sini juga beberapa perkara yang disinggung terkait dengan aturan pemerintah sana, ya, yang di tempatnya dia, di negeri dia, yang kurang mendukung, ya, kurang mendukung. Baik. Kemudian jawaban dari lembaga riset ilmiah dan fatwa di Saudi Arabia ketika itu, mereka mengatakan minal ma'lumi min dinil islami bidzarurah, termasuk perkara yang secara pasti sudah diketahui oleh kaum muslimin, termasuk bagian dari agama Islam, bahwasanya anna siyama syahri ramadhan fardun ala kulli mukallafin, bahwasanya puasa bulan Ramadan itu adalah wajib bagi setiap mukallaf. Ini diketahui oleh semua kaum muslimin, gitu. Gampangannya lah. Wa ruknun min arkanil Islam, dan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Kita semuanya tahu ini. Fa'alaka na'am. Fa'ala kulli mukallafin an yahrisa 'ala siyamihi tahqiqan lima faradallahu 'alaihi. Maka wajib bagi setiap mukallaf, orang yang dia itu akil, berakal, balig, harus semangat untuk mewujudkan, ya, untuk berpuasa dalam rangka mewujudkan apa yang telah Allah wajibkan ini. Rojaan sawabahu wa khaufan min iqabihi tuna an yansa nasibahu minat dunia. Harusnya dia itu sungguh-sungguh berupaya berpuasa dalam rangka mewujudkan apa yang Allah wajibkan tersebut, mengharapkan pahala darinya, takut dari apa siksanya. Kemudian lembaga fatwa mengatakan duna an yansa nasibahu minat dunia, tanpa melupakan bagian dia di dunia ini, maksudnya tanpa melupakan urusan dunia. Silahkan kerjakan urusan dunia, tapi ingat menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Ramadan. Duna an yu'assir dunyahu ala ukhrahu. Juga bukan sebaliknya. Bukan pula lebih mengedepankan, lebih mengutamakan dunianya dibandingkan dengan akhirat. Melupakan dunia enggak, ya. Mengutamakan dunia juga tidak. Nah, kerjakan tugas dunia silahkan diambil. Tayyib. Nah, kemudian mereka mengatakan, fa idza ta'arada ada'a ma faradallahu 'alaihi minal ibadat ma'amalihi lidunyahu. Kalau terdapat pertentangan, terdapat pertentangan antara apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan berupa ibadah, ini bertentangan, berbenturan dengan tugas dia, pekerjaan dunia dia, pekerjaan dia untuk mendapatkan dunia, ya, antara benturan ini susah untuk dikompromikan antara mengerjakan ibadah dengan mencari rezeki dunia. Maka wajib alaihi an yansiqa bainahum hatta yatamakkan minal qiyami bihima jami'an. Maka bagaimana dia benar-benar berusaha menggabungkan di antara keduanya supaya memungkinkan untuk menunaikan kedua-duanya, menunaikan kewajiban ia, kewajiban ibadah ia, menunaikan tugas dia, pekerjaan juga ia. Bagaimana berusaha semampu mungkin, apa, sekuat tenaga untuk menggabungkan itu. Kemudian mereka mengatakan, fa fil misalil madzkur fis su'al, dalam contoh yang disebutkan di dalam soal tadi, belum kita sebutkan contohnya, ya, mereka apa penanya menyebutkan contoh, ya, a'ti misalan liman na'am ya'maluna amama afrani sahril ma'adin saiban. Ya, dia memberikan contoh, ya, orang yang bekerja di depan tungku-tungku peleburan, apa namanya, tungku-tungku yang meleburkan ma'adil, barang-barang tambang. Jadi ya sudah bulan-bulan masa-masa apa namanya panas, ya, kerjanya kayak gitu keras, ya, berat. Nah, itu gimana? Nah, kata Lajnah Daimah di sini, pada contoh yang telah disebutkan di dalam soal tadi, maka yajibu apa yaj'al lail waktu amalihi di dunia. kalau memungkinkan menjadikan malam itu sebagai waktu bekerjanya dia. Jadi bagaimana berusaha dia minta melobi, ya, melobi perusahaan, ya, untuk kerjanya itu malam, karena berat kalau bekerja di siang hari. Ya kemungkinan besar tidak kuasa kalau siang hari, tidak kuat. Nah, maka kata mereka ini. Kemudian fa illam yatayassar dzalika, kalau itu tidak memungkinkan gimana? Maka kalau ini tidak memungkinkan, opsi yang kedua, akhudha ijazatan min amalihi syahr ramadan walau biduni murattab fa in nah fa illam yatayassar dzalik, dan seterusnya. Opsi yang kedua, jadi opsi yang pertama berusaha ngelobi perusahaan untuk kerjanya malam. Kalau ini juga tidak bisa, ya, maka ngambil cuti. Ngambil cuti, ya, untuk tidak bekerja di bulan Ramadan. Meskipun barangkali tanpa digaji, seandainya. Jadi dia berarti kalau kondisi ini ya dia sudah, ini kalau cuti selama sebulan full, ya tidak digaji. Kalau cutinya sekian hari mungkin masih tetap dapat gaji. Nah, dia sudah menyiapkan bekal lah sebelumnya selama setahun. Dia nyelengi, ya ini nyelengi, nabung untuk persiapan bulan Ramadan. Jadi opsi pertama tadi, minta melobi kerja di malam hari. Kalau tidak, kedua, yaitu coba cuti, meskipun barangkali tidak digaji. Kemudian, fa'illam yatayassar dzalik, bahasa an amalin akhar yumkinuhu fihi al-jam' bain ada'il wajibain. Jika itu tidak memungkinkan, opsi kedua tidak memungkinkan, dia berusaha mencari pekerjaan yang lain. Ini yang ketiga, ya. Mencari pekerjaan yang lain yang memungkinkan bagi dia untuk mengumpulkan, untuk mengkompromikan antara mengerjakan dua kewajiban ini, kewajiban ibadah dan kewajiban pekerjaan. Cari pekerjaan yang mungkin untuk di apa namanya, dikompromikan pekerjaan itu dengan puasa. Wala yu'assir janibat dunyahu ala janibi akhiratih. Dan dia tidak mengedepankan sisi dunia dibandingkan dengan sisi akhirat. Lah, ini adalah gajinya lebih gede, ya kan? Kalau nyari kerja yang lain lah, gajinya kecil-kecil lah. Di sini adalah yang gajinya besar. Meskipun orang puasa, ya orang apa-apa. Ini berarti mendahulukan dunianya. Kemudian, fal amalu kasirun, wa turuku kasbil mali laysat qasirah ala misli dhalikan nau minal al-masya minal a'mali syaqah. Pekerjaan itu banyak. Jalan untuk mendapatkan harta itu tidak hanya sebatas seperti model yang model pekerjaan berat yang disebutkan tadi. Tidak. Pekerjaan itu banyak. Jalan mendapatkan harta itu juga macam-macam, bukan hanya seperti yang disebutkan tadi yang berat seperti itu. Walan ya'damal muslimu wajhan min wujuhil kasbil mubah. Dan seorang muslim itu tidak akan kehabisan, tidak akan kehilangan, ya, tidak akan habis lah nyari macam-macam kerja itu banyak. Sisi atau cara-cara mencari rezeki itu banyak, yang mubah, ya, yang halal itu banyak. Alladzi yumkinuhu ma'ahul qiyamu bima faradallahu alaihi minal ibadah bi'idznillah. Jalan untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan maisha itu banyak. Yang memungkinkan bagi dia untuk mengkompromikan antara, ya, menunaikan ibadah dengan bekerja. Nah, jadi opsi pertama tetap kerja di situ, lobby di malam hari. Kalau juga tidak dikasih, coba lobby cuti sebulan selama Ramadan. Nah, syukur tetap dapat gaji. Kalau enggak ya sudah, berarti nyelengi. Nah. Yang ketiga, kalaupun enggak bisa, kalau memang ini itu enggak bisa ditempuh, ya. Mencoba mencari apa namanya? Mencari pekerjaan yang lain. Kalau belum enggak langsung dapat, nah nanti ada opsi terakhir. Ini yang barangkali terkait dengan hukum puasanya nanti terakhir. Ya. Dia masih kerja di situ, enggak kuat puasa gimana? Nah, itu kaitannya nanti insyaallah. Nah, ini. Jadi ini dulu yang ditempuh, ya. Tetap kerja di situ malam hari. Kalau tidak bisa, coba cuti. Yang ketiga, berusaha mencari pekerjaan lain yang memungkinkan untuk mengkompromikan antara kerja dengan tetap berpuasa. Cari banyak pekerjaan itu. Barangkali belum dapat, nah nanti opsi jalan keluarnya di belakang. Nah, sekarang terkait dengan ini, anjuran untuk mencari pekerjaan yang lain di sini, Lajnah Daimah mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat At-Talaq, kita semuanya sudah sering mendengar, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Dan siapa saja yang dia itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar. Ini kan berusaha untuk bertakwa, berusaha untuk menjalankan tugas dan perintah Allah. Dia mencari-cari pekerjaan mana yang cocok, mencari pekerjaan yang mana bisa mengkompromikan antara pekerjaan dengan puasa. Pasti kalau dia sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Tidak mungkin Allah menelantarkan hambanya yang bertakwa. Pasti. Nah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia barangkali tidak menduga, oh ternyata alhamdulillah. Dia tadi ngambil cuti misalnya, ya, ngambil cuti enggak digaji. Ya, ada saja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak akan tertutup. Nah, selama dia masih hidup. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang dia bertawakal kepada Allah, ya, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mencukupi dia. Cukup dia bagi Allah Subhanahu wa taala, cukup Allah bagi dirinya. Tidak akan kekurangan. Pasti Allah akan mencukupinya. Nah, tadi pasti Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Innallaha balighu amri. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya sampai pada urusan dia. Berhasil apa yang diinginkan, yang diharapkan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, ya, segala sesuatu itu ada ukurannya masing-masing. Ada ukurannya, ada takarannya, rezekimu sekian dan semacamnya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya sudah ditetapkan. Jadi mau lewat cara apapun mencari rezeki, ya segitu. Kalau rezekinya sebulan itu misalkan 5 juta, ya, mau lewat jalan apapun, ya segitu. Tidak mungkin kemudian, oh lewat ini nanti rezekinya lebih banyak. Tidak. Ya mesti anobai, ya, halangan. Kalau dia memang rezekinya itu 5 juta, ya, meskipun barangkali kerja serabutan, kumpul-kumpul akhirnya juga segitu. Kalau dia kerja kantoran, ya dapatnya yang gajinya juga segitu. Gitu. Kalau memang rezekinya segitu. Tidak akan melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan. Nah, jadi yang intinya adalah bagaimana mencari pekerjaan yang halal. Di antara sesuatu yang halal itu adalah sesuatu yang ini. Tidak menghalangi dia dalam menunaikan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan yang halal itu kadangkala ada sesuatu yang aslinya adalah halal, seperti tadi misalkan bekerja, ya, dia bertugas di bagian tungku meleburkan atau melelehkan barang-barang tambang, ya kan suhunya jelas besar, ya. Jangankan tungku kayak gitu, tungku pembuatan roti aja ya kan panas berubah, ya kan. Neng pawo, neng dapur terus. Nah, mungkin dapurnya kalau model dapur lanu ya panas juga. Kalau dapurnya yang dapur elit ya barangkali sih ya tidak kerasa ya. Nah, ala kulli hal. Intinya kondisinya berat panas. Carilah pekerjaan yang halal dan tidak menghalangi untuk menunaikan tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tadi kan disebutkan, walaupun tidak saya baca secara lengkap karena cukup panjang ya. Pertanyaannya ini ya panjang sekali ya. Di sini satu halaman lebih kalau kita baca ya, Bu. Kelamaan. Nah. Jadi menyebutkan juga, ini saya ringkaskan, dia menyebutkan juga kondisi aturan ya, atau aturan di negara dia itu tidak mendukung ya, tidak mendukung. Makanya juga di akhirnya kemudian disarankan ya, kalau memang seperti itu pun tidak bisa, tidak ada, ya sudah hijrah kayak gitu. Nah, ini hijrah dari negerinya. Tapi kan ini ya di tempat kita alhamdulillah banyak lah opsi. Jadi kita tidak baca itu. Nah, tayyib. Kemudian ini yang terkait dengan puasa. Kalau tadi kan pertama apa tadi? Berusaha malam hari, ambil cuti, cari pekerjaan yang. Nah, dalam proses mencari ini, misalkan dia lagi tidak punya uang sama sekali, misalnya, dia terpaksa di situ. Nah, maka apa yang harus dia lakukan? Fa'idha lam yatayassar lahu syi'un min dhalik kullihi. Kalau semua opsi-opsi tadi itu tidak memungkinkan, dia mau tidak mau terpaksa, ya, sudah berusaha nyari-nyari, dia belum keluar ini. Ya. Sebelum dia keluar dari pekerjaan tadi, sudah nyari-nyari, tidak dapat-dapat. Kalau dia dapat langsung keluar, tapi tidak dapat-dapat ini. Sementara dia tidak punya tabungan, tidak punya celengan, keluarganya barangkali banyak. Tidak mungkin dia langsung keluar begitu saja tanpa bekal. Ya sudah. Padahal sudah Ramadan ini. Gimana? Dia harus puasa. Di sisi lain pekerjaan sangat berat. Fa'ilam yatayassar lahu dzalika. Fa'ilam yatayassar lahu syai'un min dzalika kulli. Kalau semua opsi-opsi tadi itu tidak memungkinkan bagi dia. Wattarra ila mithli ma dzukir bisual minal amali syafi. Dan dia terpaksa melakukan pekerjaan yang berat seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan, maka soma, nah ini dia tetap berpuasa. Nah, enggak kemudian lah pekerjaan berat kayak gini, tukang batu ngangkutin batu, ngangkutin semen, ngaduk panas-panas misal, atau juga padang barangkali tugas pekerjaan ngangkut batu dari kali ke pinggir misalkan, atau ngangkut masukin naikin pasir ke truk misal ya. Kalau naikinnya pakai degu sih ya, alat degu sih ya enggak masalah, pakai sekop, pakai cangkul. Nah, satu truk sendiri lagi, aduh, dia yang nyopirin sendiri juga, aduh, diborong semua. Tapi bukan dia sendiri yang beli ya kan, oh ya kan enggak mungkin ya kan. Yang beli orang lain, ada beli dia nyari gitu ya. Lah masa mendadak nyari tukang naikin pasir lah, tak borong sendiri lah biar uangnya juga masuk ke saya sendiri. Misal kan barangkali ada kayak gitu. Dia kerjakan sendiri. Atau enggak ada orang yang bisa, atau tugasnya memang pekerjaannya kayak gitu. Nah, dia belum bisa mencari pekerjaan yang lain. Kondisi berat. Misal. Maka dia tetap harus berpuasa. Pekerjaan berat seperti itu bukan alasan yang diperbolehkan syariat untuk tidak berpuasa. Intinya di situ. Itu bukan alasan lah. Ini kan pekerjaan berat ya, boleh lah nanti puasanya kalau pas lagi ora kerja, barangkali lagi enggak ada kerjaan. Ya, atau puasanya mungkin sebulan 4 kali pas liburan kan, setiap pekan libur ya kan, pas libur puasa. Jadi Ramadan patang dina ya kan, engko liyane kan Selama setahun kan dia ketutup lah, kayak gitu mikirnya, ya kan. Kan entuk dicicil, ya kan. Diganti yang Ramadan 4 hari. Berarti kan yang enggak puasa misalkan 26 hari. Ah, ini barangkali bolehlah dicicil di bulan-bulan yang lain, ya. Kayak orang yang sakit lah, misalkan dia nganggap seperti itu. Ya, makanya enggak boleh ini. Kemudian dia cicil setiap bulan 4 kan 10. Berarti kan sisanya enggak nyampe. Setiap bulan 4 Sawal 4 hari, ya kan? Dzulqa'dah 4 hari, pas libur sih. Ya. Kemudian Dzulhijjah 4 hari, terus setiap bulan 4 hari kan ya rampung mikirnya dia kayak gitu. Maka itu enggak boleh. Dia harus tetap berpuasa, bukan sebuah alasan untuk tidak berpuasa. Jadi intinya pekerjaan berat itu bukan alasan untuk tidak berpuasa. Nah, hatta yahis bimabadi'il haraj, sampai dia pokoknya berpuasa, sampai dia merasakan ya berat, tidak mampu. Sampai dia puasa itu kondisi ya, kayaknya tidak mampu ini. Kalau puasa ima kemudian ambrek, tidak bisa kerja. Ya kan? Atau kalau kerja terus bakale ya enggak bakal kuat antara kerja sama puasa. Tidak mungkin. Sampai dia merasakan itu. Terus gimana? Fayatana wala minat ta'am wasyarab ma yahulu tuna wuku'ihi fil harad. Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi dia sudah merasakan kondisi yang berat, maka dia makan, ya, mengambil makanan dan minuman, memakan dan minum sebatas apa yang bisa mencegah dia untuk terjatuh dalam perkara yang membinasakan dia, yang memadzurati dia. Makan minum. Terus boleh makan seenaknya, sekenyangnya, lah wis batal iki lah. Ya nyampe sore ya makan yang banyak. Ndak. Sebatas itu. Habis itu apa? Menahan diri lagi. Kata para ulama, ya. Summa yamsik wa alaihi al-qadha fi ayyamin yasu alaihi fi hasya. Kemudian dia tetap menahan diri, tidak makan, tidak minum terus, ya, sampai maghrib. Dan apakah puasanya enggak batal? Batal. Sehingga ketika itu dia mengkodok di hari-hari yang mudah bagi dia untuk berpuasa. Nah, ini intinya di sini. Jadi untuk orang yang pekerjaannya berat, dia opsi-opsi tadi itu harus ditempuh. Harus terus mencari pekerjaan yang lain. Tapi selama itu belum dapat, ya, maka ini yang dikerjakan. Yaitu dia tetap berpuasa, ya, tetap berpuasa. Kemudian ketika kondisinya dia tidak memungkinkan, dia makan minum sudah. Habis itu menahan diri lagi, tidak kemudian makan seenaknya setelah terserah. Tetap menahan diri dan tetap ada kewajiban mengqadha, mengganti di hari yang lain. Nah. Baik, ini juga ada pertanyaan yang semisal, ya. Yang semisal dengan ini. Yang inti pertanyaan, ya. Yang ajhaduhul amal wa laysa lahu maulid ghairi amalihi hadza. Yang amalan tugas pekerjaan yang sangat berat, sementara dia tidak memiliki sumber yang lainnya. Nah, maka jawabannya juga kurang lebih sama. Nah, ini orang yang tidak bisa mengurus atau mengontrol pekerjaannya sendiri. Dia berada di kontrol orang lain. Mau tidak mau harus kerja kayak gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan yang dia itu bisa mengelola. Karena dia pemilik pekerjaan sendiri, ya. Dia yang memiliki kerjaan itu. Dia bisa mengontrol sendiri, mengelola sendiri. Kapan kerja, kapan tidak, dia tidak terikat gitu loh maksudnya. Tidak terikat. Maka untuk yang seperti ini, ya. Ini pertanyaannya terkait dengan orang yang punya ladang. Ya. Kemudian waktu panennya itu pas bulan Ramadan. Ya. Apakah ayufa min siyami Ramadan aula anil amal? Apakah dapat keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan ataukah tidak, sehingga tetap melakukan tadi manen gitu, dia panen. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian inti jawabannya, nah ini. Kalau tadi kan untuk orang-orang yang pekerjaannya itu tidak bisa dikelola sendiri. Kalau ini orang yang bisa mengelola tugasnya sendiri. Fatajibul inayatu bisawmi Ramadan wa adami tasahuli fi iftari syai'in minhu bighairi udhrin masyru'in. Wajib untuk memperhatikan puasa bulan Ramadan dan tidak bermudah-mudahan. Tidak bermudah-mudahan, ya. Tidak berpuasa tanpa alasan yang diterima syariat. Ya. Nah, tidak boleh bermudah-mudahan. Kemudian, lembaga fatwa mengatakan, Ammal mazari fahya milkun li ashabiha. Ladang, ya, itu kan milik, apa namanya, dia itu adalah dimiliki oleh pemiliknya. Maksudnya di bawah kekuasaan, di bawah pengelolaan pemiliknya. Ya kan pemiliknya punya keluasaan mengelola itu. Wa bi imkani ashabiha an yatasarrafu fi waqti amalihim fi mazari'ihim. Ya. Fayasudunahu fi waqtil barat fil lail au yasta'jiru li hasadiha man la yadurru sawmu fi hududi ujratil mithl. Nah, kalau dia pengelola, ini yang harus dilakukan. Dia pengelola. Maka, jika memungkinkan dia itu, apa? Memungkinkan bagi dia untuk mengelola, mengurus waktunya. Waktu bekerja kapan, tidak bekerja kapan, dia itu kan, dia punya keleluasaan untuk ngatur itu. Oh, dia pemilik, ya kan? Harusnya dia yang mengelola. Nah, dia bisa, misalnya, dia bisa memanen di malam hari, ya, atau manen di waktu yang di waktu sudah misalkan pagi sebentar gitu ya, waktu masih habis subuh langsung panen, sampai sebelum panas berhenti jam 7, jam 8 berhentilah, nanti sore lagi habis asar, ya baru manen lagi. Wong dia punya sendiri kok, ya, ya. Misalkan punya kebun. Lengkeng misal ya kan, atau kebun apalah panen, ya tidak harus seharian panas-panas manjat ini itu, ya kan? Tidak harus, dia bisa memanage puasanya sendiri. Jadi diatur sendiri malam hari atau waktu-waktu yang, atau dia menyewa orang yang mempekerjakan orang yang puasanya itu tidak bermasalah bagi dia. Wow, kamu tidak biasa kerja kayak gitu. Coba orang yang biasa, kan ada orang-orang yang biasa pekerja keras, bekerja keras dengan berpuasa pun dia kuat. Kondisi orang kan beda-beda. Alhamdulillah banyak tukang juga, tukang-tukang kita ikhwan yang tetap meskipun kerja tukang batu tetap masya Allah puasa kuat baik. Ya, tapi kan barangkali orang yang tidak semuanya bisa mampu kayak gitu. Tidak biasa kan, tidak mampu. Nah. Atau au yu'akhiru ya, hasadiha ila idza kana dzalika la yadur. Atau menunda ya, proses pemanenan itu jika memang tidak masalah. Ditunda sedikit misalkan sebulan. Kalau memang tidak madarat, ya ditunda saja. Ya. Nah. Wa man yattaqillaha yaja'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. Intinya, kalau yang pertama tadi, orang yang tidak bisa mengurusi, memanage pekerjaan dia, kalau ini bagi orang yang bisa memanage pekerjaan dia. Maka dia harus memanage sendiri, ya, mengatur sendiri. Nah, ini barakallahu fiikum. Barangkali itu ya, yang kita pelajari. Ada pertanyaan barangkali? Nah, ini ada pertanyaan, kalau pekerjaannya itu harus safar keluar kota, kirim-kirim barang misalnya, kurir ya, atau ya pakai truk atau apa ya, nah, jauh sampai luar kota sampai safar. Ya kalau memang sampai safar ya boleh. Ya. Di sini juga ada pertanyaan yang semisal itu, kalau yang dia itu dipunya apa namanya, punya kebun yang jaraknya itu sampai jarak safar, ya. Boleh ya. Nah, boleh untuk ya, karena itu alasannya berarti karena safar ya, karena safarnya. Sayyid barakallahu fikum. Nah, ini nanti kita jawab terakhir. Barangkali ada yang terkait dengan masalah dulu. Ada pertanyaan tapi tidak, belum tidak terkait. Kalau tidak ada pertanyaan yang mirip juga ya, sebagai pertanyaan merasa itu juga berat sebagian orang, tapi ya walaupun sih ini ya. Terkait dengan pelajar ini, pelajar pertanyaannya itu ketika sedang hari-hari ujian. Hari-hari ujian, dia itu mikirnya berpikir keras, ya kan? Dia itu harus dia banyak makan minum barangkali kayak gitulah ya. Nah intinya pertanyaan, fahal ya juzul iftaru fi ayyamil imtihan. Nah, bolehkah tidak puasa di hari-hari ketika ujian? Kalau ujian kan mikir keras ya. Menguras energi. Kalau tadi kan pekerjaannya pekerjaan tenaga, ini walaupun bukan pekerjaan tenaga tapi nguras pikiran. Bisa stres ya, cepat lapar ya kan. Orang nak mikir bahaya kan cepat lapar juga. Antum cepat lapar kan, Mas? Iya kan? Nah. Tapi lagi ujian enggak ini? Oh, alhamdulillah. Jadi enggak bertanya kayak gini ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Fatwa nomor 5454 dijawab ya, benar-benar ada ini. Kemudian diganti di hari yang lain setelah puasa, nantilah diganti. Nah, setelah Ramadan ini lagi puasa berat ini, kalau harus puasa sambil ujian kan kayak gitulah. Nah, maka jawabannya la yajuzu al iftaru lima zakarta. Jelas tidak boleh ya, jelas tidak boleh tidak berpuasa dengan sebab seperti yang disebutkan. Bal yahrumu dzalik, bahkan itu haram. Li adami dukhulihi fil a'dzar allati tubihul iftar fi Ramadan. Karena tidak termasuk ya, tidak termasuk alasan yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu terkait dengan terkait dengan amalan yang berat ya, tugas-tugas yang berat. Nah, sedikit barangkali ya untuk gambaran yang lain ya, barangkali untuk sebelum ya, masih ada waktu sekitar 5 menit ya kan. Yang terkait dengan yang lain ini ada pertanyaan. Pertanyaan seseorang yang dia menderita penyakit ya, bimaradil alam A ya, sakit usus ya, sakit di usus, kemudian ujriyat lahu khamsu amaliyat, kemudian dilakukan pada dia 5 kali operasi bahkan ya, karena nanti jaga kurha fil mi'dah, karena ada sampai ada luka ya, di lambungnya, kemudian fastajad ya, bihil marad ya, waqama fil mustasfa zamanan tawilan, berat sakit yang berat sampai opnam di rumah sakit ya cukup lama, kemudian sampai masuk bulan Ramadan ya. Bahkan di sini disebutkan walam yastati qada'a ya ma fatat wala siyama syahri Ramadan al-hali. Tahun kemarin itu ya, Ramadan tahun kemarin itu sebagian tidak puasa, kemudian sakitnya lama sampai mau masuk Ramadan lagi belum sempat bisa nyaur ya, kondisi sakit ya. Maka jawabannya di sini idza kana alwaqi kama dzukirat atau kama dzakarta min istidadil maradi bika wastimrari, jika kondisinya itu seperti yang kamu sebutkan, sakit yang berat dan terus dalam jangka waktu yang lama, wa annaka lazalta tahtal ilat, sementara engkau terus dalam proses pengobatan, wa annaka tajitu min nafsika adamul qudrah ala siyam, kamu tidak mendapati apa, kamu tidak mampu melakukan puasa, wa qad amarakat duktur bi adami siyam, sementara dokter ya mengarahkan untuk tidak puasa dulu, fala haraja alaika fi adami siyam, maka ndak mengapa kamu itu tidak berpuasa. Waqad yakunul fitru wajiban alaik, bahkan bisa jadi tidak puasa itu wajib, ndak boleh puasa, bahkan bisa jadi haram puasa, kondisi seperti itu. Kenapa? Li syiddatil maradi wa darurati fil ilaj ilaihi, disebabkan karena ya penyakit yang berat dan disebabkan karena keharusan untuk berobat. Nah, wa alaika idza syafaqallahu wa qawaita ala siyami an taqdil ayyama alladhi aftarta aw ash-shahra alladhi aftarta. Nah, kalau memang kemudian sembuh ya Allah menyembuhkanmu, maka engkau mengqadha, mengqadha puasa itu. Kemudian membacakan ayat syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an dan seterusnya. Kewajiban untuk berpuasa. Fa in istamarra bikal maraduna, kalau sakitnya kok enggak sembuh-sembuh ini. Terus sampai ganti tahun enggak bisa puasa lagi, ganti tahun enggak bisa puasa lagi. Nah. Au syufita wastamarra bikal adhaf, atau sembuh bisa jadi tetapi lemah ya. Nah. Wadhafu wa adamul qudrati alal qadha'i, tapi tidak mampu mengqadha yang kemarin, sembuh tapi tidak mampu mengqadha yang kemarin. Nah, wa ya'isat min dzalika, dan kemudian kayak putus asa ya. Wa ya'isat min dzalika la qadarullah, semoga tidak seperti itu. Nah, didoakan supaya sembuh dan tetap mampu mengqadha. Maka kalau tidak mampu mengqadha, fa'ad'ama kulla an kulli yawmin miskinan nisfa sha'in an burrin aw tamrin aw arzin aw ghairihi min al-aqimah allati yut'imuha ahlak. Maka membayar fidyah, memberi makan setiap harinya itu, memberi makan orang miskin setengah sha', separuhnya zakat fitrah, makanan pokok ya, jadi seperti gandum, tamr, keras atau yang lainnya, yaitu makanan yang engkau biasa memberi makan keluargamu dengan makanan itu. Nah, intinya di sini orang yang di sini juga ada fatwa yang semisal, yaitu orang yang punya sakit mah berat atau bahkan di sini ada luka di lambungnya, kemudian dokter menyarankan untuk tidak berpuasa, terus minum obat dulu. Maka jika memang itu yang menyarankan ya, nah ini saya baca pen potongannya, fa idza kana at-tabibu alladhi nahahu 'ani shaumi thiqatan ma'munan khabiran fi tibbihi fayata'ayyan as-sama wa ta'a li nusihi wa dhalika bi iftarihi fi ramadan hatta yajita al-qudrah wal istita'a 'ala as-shaum. Jika dokter ya yang melarang puasa itu adalah dokter yang bisa dipercaya, yang amanah, dan dia berpengalaman dalam bidang kedokteran itu ya, benar-benar berpengalaman, baru latihan koas misalnya, bukan ya, berpengalaman dia. Kemudian maka dalam kondisi seperti ini, dokter yang berpengalaman, yang amanah, yang bisa dipercaya, menyarankan tidak berpuasa, maka kamu wajib mendengar dan mentaati nasihat dia, yaitu tidak berpuasa. Kalau memang dokter menyarankan seperti itu. Nah, itu wallahu a'lam bissawab. Nah ini mirip ya. Semisal ya, pertanyaannya semisal, yaitu orang yang ikut lomba lari. Nah, lomba lari di bulan Ramadan, maraton misal ya kan. Nah, atau lomba balap sepeda sekian kilo gitu ya, atau rally sekian dari satu kota ke kota yang lain selama Ramadan, misal barangkali ada. Ya kan? Nah, apakah boleh dia tidak berpuasa? Ya enggak boleh, ya kan. Apalagi cuma sekedar lomba kayak gini, ya kan. Ini kan bukan pekerjaan. Dia enggak ikut lomba pun insyaallah bisa makan, ya kan? Insyaallah bisa makan. Nah, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan ya, sebagai penutup barangkali. Punya pengalaman ketika sholat tarawih ada bacaan kunut, tapi enggak tahu entah itu di witirnya ataukah di tarawihnya. Ana lupa, kata dia. Ya kan? Hukumnya seperti apa? Nah, barakallahu fikum. Jadi kunut yang ada itu adalah kunut witir sebagaimana riwayat dari Al-Hasan Ibn Ali, ya, cucunya Nabi alaihi salatu wasalam, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasalam kalimatin aquluhunna fil witri. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, kata Al-Hasan, mengajarkan aku beberapa kalimat yang aku baca pada kunut witir. Pada kunut witir, bukan kunut subuh. Apa itu? Kemudian Al-Hasan menyebutkan doa yang diajarkan Nabi, ya. Allahumma dina fiman hadait wa afina. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallani, dan seterusnya. Ya, yang ma'ruf dalam kunut itu, ya. Itu adalah bacaan kunut witir, ya. Dalam riwayatnya itu adalah bacaan kunut witir, bukan dibaca di kunut subuh. Kemudian kunut witir itu kapan dibacanya, ini perselisihan para ulama ya, kapan kunut witir itu dilakukan, apakah setiap witir boleh dilakukan. Ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh setiap witir, buat setiap malam witir membaca. Ada yang mengatakan kalau di bulan Ramadan saja. Ada yang mengatakan kalau 10 terakhir bulan Ramadan saja. Ada yang mengatakan sesekali dibaca, sesekali tidak, di kapan saja. Maksudnya sepanjang tahun itu boleh, tetapi tidak rutin, kadang iya, kadang tidak. Ini wallahu a'lam bishawab, yang dikuatkan Allah alam, yang sepertinya yang kuat dalam masalah ini, yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu kunut witir itu tidak khusus pada bulan Ramadan, kapan saja dibaca boleh, tetapi tidak rutin, ya, tidak rutin, yaitu kunut witir. Kemudian juga diperselisihkan apakah kunut witir itu ya ketika berdiri sebelum ruku ataukah setelah ruku. Kalau kunut nazilah, ya, kunut nazilah itu juga nanti karena apa namanya sesuatu yang terjadi pada kaum muslimin, ya, kejadian yang berat yang kaum muslimin perlu doa dan seterusnya, itu yang dilakukan dalam sholat lima waktu itu lain, ya, itu lain. Ini adalah kunut witir, kunut pada sholat witir. Nah. Jadi yang rajih wallahu a'lam pada sholat witir dilakukan kapan saja, tidak harus Ramadan, tapi tidak rutin setiap witir. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, itu barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.